Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Maha suci Allah, segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini. Tentunya di dalam acara yang selalu kita tunggu dan nantikan, Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Apa kabar Anda pemirsa pada pagi hari ini? Kami senantiasa berharap semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa dari sini, kita turut berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, kita mengenal sebuah hadis yang senantiasa kita dengar, yaitu di dalam diri setiap manusia ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu bagus, maka baguslah perilakunya, baguslah akhlaknya. Begitu pula sebaliknya, jika segumpal darah itu buruk, maka tercelalah ia, tercelalah akhlaknya. Dialah hati. Nah, begitu besar akan makna pentingnya sebuah hati di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana jika ia bersih, dan bagaimana pula ketika ia terjangkit sebuah penyakit. Untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini kita akan berdiskusi lebih jauh tentang seperti apa penyakit hati bersama morobi kita, bersama guru kita yang sudah hadir bersama saya, yaitu Ustaz Ihsan Tanjung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz pagi ini? Alhamdulillah. Keluarga semua sehat? Alhamdulillah, Mas Aji sehat juga. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah meluangkan waktu untuk hadir ke studio pada pagi hari ini. Dan pemirsa, sebagaimana biasa kami tidak saja berdoa, kesempatan pagi hari ini kita kedatangan adik-adik dari mahasiswi ya, dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang mendengar bersemangat seperti ini ya. Terima kasih ya dek sudah berkenan hadir pagi-pagi hari ini. Dan kita mungkin akan berdiskusi lebih jauh tentang seperti apa penyakit hati ini. Dan pemirsa, sebelum berbincang lebih jauh tentang seperti apa bahaya dari penyakit hati ini, marilah kita simak lantunan ayat-ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori'ah kita, yaitu Hajjah Samaratul Fa'ad. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Pagi ini kita berbincang tentang penyakit hati bersama Ustadz Ihsan Tanjung. Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Baik Ustaz, hati, penyakit hati ini sering kali terdengar di tengah-tengah kita. Bahkan kadang ada orang yang bilang, saya lagi sakit hati nih, gitu ya. Nah, mungkin dijelaskan kepada kita terlebih dahulu Ustaz tentang penyakit hati itu menurut kacamata agama kita, apa saja yang termasuk di dalamnya, dan nanti hubungannya dengan orang yang sakit hati itu seperti apa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa sekalian rahimakumullah dan juga audiens di studio, sebelum saya membicarakan aneka penyakit hati, saya ingin menggarisbawahi hadis yang telah diangkat oleh saudara Aji tadi. Ya, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad seorang manusia ada mudghah, segumpal daging atau segumpal darah. Ya, idza saluhat saluhal jasadu kullu, bila segumpal daging segumpal darah itu soleh, baik ya kan, maka baiklah seluruh diri orang itu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan bila dia rusak ya, fasad gitu ya, maka rusaklah seluruh diri orang itu. Ala wahya al-qalb, ketahuilah sesungguhnya segumpal daging itu adalah al-qalb ya kan, hati manusia ini. Jadi hati ini punya peranan yang sangat fundamental ya, dalam kehidupan setiap manusia. Bila dia sehat, maka seluruh diri orang itu sehat. Bila dia rusak, rusak seluruh diri orang tersebut. Nah, sebelum kita bicara lagi masalah penyakit hati, kita coba sedikit teropong kata qalb itu sendiri dalam bahasa Arab. Baik. Ya, jadi kata qalb itu dia berasal dari tiga huruf ya, qaf, lam dan ba. Gitu. Qalb ya. Kita orang Indonesia kadang-kadang dengan ringannya menyebutnya kalbu gitu, ya kan? Kalbu. Padahal kalbu itu kalau ditulis dalam bahasa Arab jadi kaf, lam, ba gitu kan. Betul. Yang artinya anjing gitu. Oh. Ya kan? Hanya beda satu huruf, jauh maknanya, maknanya gitu kan. Ya. Inilah kelemahan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Arab yang memang kaya makna gitu ya. Kaya ini juga kan, apa namanya, kata apa, ni'mah. Ya, orang Indonesia itu kadang-kadang saking semangat ngomong nikmah jadi nikmah gitu kan. Padahal nikmah pakai ain artinya karunia. Yeah. Kalau nikmah pakai qaf itu artinya kutukan gitu. Hmm. Wah, saya baru dapat nikmah. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, al-qalb dalam bahasa Arab qalaba yang qalibu, dia sesuatu yang bisa berbolak-balik gitu loh. Ini yang menariknya ya, bahwa jadi yang namanya segumpal dagang, segumpal daging, segumpal darah itu, dia itu memang sesuatu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, punya kemampuan berbolak-balik, tidak permanen ya. Dia tidak permanen gitu loh. Dia tidak permanen dan dia memang punya potensi untuk bolak-balik gitu. Makanya sampai ada doa yang diajarkan Nabi SAW dalam masalah hati ini yang berbunyi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang bisa membolak-balikkan hati, ya kan, tetapkanlah, teguhkanlah hatiku ini agar selalu dalam agamamu gitu. Atau ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Wahai Allah yang bisa membolak-balikkan hati, tetapkanlah, teguhkanlah hatiku ini di atas ketaatan padamu. Jadi kita enggak berkuasa atas hati kita. Yang berkuasa atas hati kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya supaya hati kita ini memang menjadi hati yang selalu dalam keadaan baik gitu, posisinya enggak terbalik menjadi buruk gitu ya, kita harus mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Dan disitulah kemudian rahasia dari surat Ar-Ra'du yang dibacakan oleh Qari'ah tadi, ayat 28. Bagaimana bunyinya? Walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ya. Dan orang-orang beriman, tentramlah hati mereka dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati ini menjadi tentram. Gitu. Dan tentunya zikrullah dalam arti yang sebenarnya. Gitu. Nah, jadi ketika hati kita memang terpaut, terjalin hubungan dengan Allah Ta'ala, maka Allah dengan kekuasaannya dan kehendaknya ya akan membuat hati kita ini tentram, stabil gitu, permanen dalam kondisi alal haq, di atas kebenaran gitu. Nah, berbagai penyakit hati intinya terjadi karena hati ini tidak diperdulikan gitu. Padahal kalau dia diabaikan gitu. Padahal kalau dia tidak diperdulikan, dia kembali pada tabiat asalnya, bolak-balik gitu. Makanya kadang-kadang kita lihat ada orang sekali berbuat kebaikan, sekali berbuat kejahatan gitu kan. Kok bisa pada diri satu orang ada hal seperti itu? Ya karena dia biarkan sentral dari penentu perjalanan hidupnya itu nganggur, enggak dipedulikan. Jadi akhirnya bolak-balik aja terus gitu, liar gitu. Nah, oleh karenanya pembahasan di dalam ajaran kita tentang masalah hati ini, terutama jenis-jenis marodnya itu, penyakitnya itu banyak sekali. Apa saja diantaranya? Di antaranya ada penyakit yang kategorinya sangat serius ya kan, itu syirik, ya kan? Syirik riya, ya kan. Syirik itu terbagi dua, ada syirkul akbar, ada syirkul asghar, syirik besar dan syirik kecil. Nah, riya itu termasuk syirik gitu. Makanya jangan bilang ya biar kata syirik tapi kan kecil gitu. Jangan bilang gitu, kita harus bilang kecil-kecil juga syirik gitu. Itu yang benar ya kan. Jadi penyakit riya itu jangan sekali-kali kita sikapi dengan ya biar kata syirik tapi kan kecil gitu. Bukan, riya itu harus kita pandang dengan wah kecil-kecil syirik nih gitu, bahaya. Sedangkan syirik itu satu dosa yang di dalam surat An-Nisa dikatakan gak bakal diampuni sama Allah Ta'ala. Gitu. Kalau dosa-dosa yang lain masih mungkin diampuni, tapi kalau orang mati masih tetap menyimpan penyakit syirik dalam dirinya, menduakan Allah, mensekutukan Allah Ta'ala, dia gak punya harapan di akhiratnya. Padahal riya itu selalu bersentuhan dalam aktivitas kita. Ya, nanti kita bahas secara spesifik ya. Ya, lebih jauh nanti. Nah, terus penyakit kedua itu penyakit yang kategorinya masuk dalam satu bab gitu, tapi judulnya banyak. Kafir, munafik, fasik, bid'ah. Gitu. Ini semua penyakit hati juga. Gitu, orang punya kekafiran dalam dirinya, kemunafikan dalam dirinya, kefasikan dalam dirinya, terus membiarkan memelihara bid'ah. Bid'ah itu adalah beragama yang mengada-ada, gitulah. Jadi sok inovatif gitu loh dalam beragama. Padahal beragama ini sesuatu yang tinggal dijalankan saja. Kalau kita memandang agama kita ini masih ada kekurangannya, ya silahkan aja berinovasi gitu. Tapi itu namanya kurang ajar sama Nabi SAW yang sudah lengkap memberikan kita semua perangkat beragama ini. Gitu. Karena kalau tidak, Nabi enggak amanah dong. Betul. Gitu. Yang ketiga. Nah, kemudian yang ketiga, ya, ada yang disebut dengan cinta kedudukan dan jabatan. Ini juga penyakit hati. Ya kan? Sesuatu yang lagi populer sekarang ya. Betul. Banyak penggemarnya nih. Nanti kita bahas ya. Ya. Penyakit yang keempat, hasad. Ya. Nah, hasad ini nanti kita bahas secara khusus, ya kan? Karena hasad itu beda dengan dengki, walaupun terjemahan bahasa Indonesia seringkali dengki. Dengki, betul. Tapi nanti kita akan lihat perbedaannya. Oke. Kemudian ujub. Yang kelima, ujub. Ujub itu membanggakan diri. Narsis kata-kata orang sekarang. Narsis, ya, ya kan. Kemudian yang keenam, sombong, takabur, ya kan. Yang ketujuh, bakhil, pelit. Kata orang Betawi, medit. Medit. Ya, ya kan? Delapan, tertipu dengan angan-angan. Dia punya angan-angan, dia tertipu gitu, tenggelam dalam angan-angannya. Sembilan, kemarahan dan zalim. Al-ghadabu wa dhulmu, ya kan? Kemarahan dan zalim. Kesepuluh, hubbud dunia, cinta dunia gitu. Ini juga banyak fansnya nih zaman sekarang, ya kan? Nah terus yang kesebelas, ittaba'al hawa, mengikuti hawa nafsu. Nah ini kesebelasan yang mengerikan nih, ya kan? Kesebelasan yang mengerikan, ya, ya. Baik Ustaz, kita mungkin singgung sedikit-sedikit saat tentang bagaimana mungkin nggak bisa semua kali ya, mungkin nggak bisa semua, yang esensi saja yang menurut saat yang banyak terjadi saat di kalau saat saya ini. Boleh usul ya. yang mungkin kalau sempat nih kita bahas empat ya kan, yaitu cinta kedudukan dan jabatan, baik, hasad, sombong, sama cinta dunia. Oke, silakan saat. Sebenarnya yang kelima juga bisa juga mengikuti hawa nafsu, itu menarik juga, mudah-mudahan banyak fansnya juga tuh. Tentang cinta kedudukan dan jabatan ini saat ya. Esensinya di tengah masyarakat kita ini nampaknya banyak bersinggungan gitu ya. Orang rela mempertahankan apapun yang dia miliki asal kedudukannya itu tetap terjaga. Betul. Walaupun itu melakukan hal-hal yang tidak benar gitu ya. Betul. Nah, singgungan Allah terhadap orang-orang yang seperti ini seperti apa, Ustaz? Iya, jadi di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang mengisyaratkan soal celakanya para pemimpin. Banyak sekali. Contohnya dalam surat Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Di situ disebutkan, digambarkan tentang para penghuni neraka. Ketika muka mereka sedang dibolak-balik, ya, maaf ya, ini penggambarannya sangat mengerikan. Jadi orang tuh masuk neraka nanti tuh kayak disate gitu. Kan orang kalau masak sate kan dibolak-balik kan. Betul. Ya, nah begitu juga penghuni neraka nanti, muka mereka dibolak-balik gitu di neraka, ya kan. Nah dalam keadaan seperti itu, mereka kemudian menyesal. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Aduh, alangkah menyesalnya kami seandainya dulu di dunia kami taat pada Allah dan Rasulnya. Tentu enggak begini. Betul. Gitu. Terus mereka lanjutkan penyesalan mereka, ya kan? Atta'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Gitu kan? Waduh, kami dulu sudah mentaati para pemimpin kami, para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar, gitu. Terus apa yang mereka katakan selanjutnya? Maka ya Allah, berikanlah kepada mereka, pemimpin-pemimpin pembesar kami itu, ya kan, azab dua kali lipat dari yang kami terima. Wal'anhum la'nan kabira, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Tetapi gak ada gunanya itu semua. Kenapa? Karena ya baik dia maupun pemimpinnya semuanya di dalam neraka. Artinya gak cuma pemimpinnya yang masuk neraka, dia juga masuk. Karena apa? Karena dia mau mentaati sih begitu saja. Gitu. Padahal pemimpinnya sudah jelas menyesatkan dia. Nah jadi artinya apa? Ya urusan kepemimpinan ini, jabatan ini sebenarnya bukan urusan yang ringan gitu. Makanya sekali lagi saya ingatkan, kita umat Islam sesungguhnya kalau kita belajar tradisi sejarah para pendahulu yang soleh-soleh itu, kita akan dapati nggak ada di antara mereka berebut kekuasaan, nggak ada berebut jabatan, kedudukan. Artinya hubbul imarah ini, kecintaan pada jabatan ini sebenarnya di kalangan para sahabat nggak ada, nggak dimiliki. Tetapi kalau jabatan itu diberikan, diamanahkan. Nah itu makanya ada hadis sampai mengatakan, ya kan, janganlah kalian itu memperebutkan jabatan, ya kan. Tetapi kalau kalian itu diberikan, ya kan, dan kalian memenuhinya dengan amanah, ya kan, maka Allah akan menolongmu. Barang siapa yang meminta-minta jabatan, Allah akan mencelakakan dia. Tapi barang siapa yang memang tidak meminta tapi dia dipaksakan, ya kan, dia haruskan menerimanya, lalu dia terima dengan memenuhi hak-haknya, amanahnya gitu ya, Allah akan tolong dia. Gitu. Nah zaman sekarang boro-boro ditolong sama Allah, memang rata-rata ngeberebut. Betul. Gitu. Bahkan rela bayar berapapun demi mendapatkan jabatan. Gitu. Nah makanya ini penyakit hati, gitu. Dan biasanya penyakit hati yang konteksnya jabatan dan kekuasaan ini juga tidak terlepas dari konteks cinta akan apa namanya, maaf ya kalau dalam bahasa sehari-hari mah, gila hormat gitulah. Gitu. Orang kenapa sih suka jabatan, suka kedudukan? Karena dia nanti bakal dihormati banyak orang dengan jabatan itu. Dibukain pintunya naik mobil, ya kan? Dibukain jalan nggak usah kena macet, gitu kan? Gimana nggak makin lama makin gila hormat? Gitu. Makanya di dalam tradisi Islam sekalipun, ya kan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan, sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidul bashar, pemimpinnya para nabi dan rasul, bahkan pemimpin seluruh umat manusia, pernah bersabda di depan para sahabat, ya kan, dengan kalimat yang sifatnya keras gitu. Apakah kalian ingin memperlakukan aku sebagaimana orang-orang Yahudi Nasrani memperlakukan para pendeta dan para rahib mereka? Aku ini manusia biasa. Sebutlah aku ini Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah. Artinya Nabi itu paling gak suka dikultuskan. Nabi gak suka, padahal beliau Nabi. Gitu. Nah, apatah lagi yang bukan Nabi, gitulah. Ya. Apalagi sekedar keturunan Nabi, gitu, ya kan? Semestinya nggak begitu-begitu amat. Gitu. Artinya Nabi itu pada zaman dulu saat beliau menjadi khalifah itu tidak pernah dilayani, disewakan, tidak pernah, gitu. Apalagi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu terkenal pemimpin, ya kan? Yang seringkali bahkan kalau orang yang belum kenal sama beliau, ya kan, ketemu sama beliau di Madinah, ibu kota khilafah waktu itu, ya kan, itu nggak nyangka itu pemimpin umat, gitu. Ya kayak ada datang dari kalau saya tidak salah dari Romawi gitu kan, utusan, ya mencari khalifah Umar bin Khattab, ya kan, nggak ketemu, akhirnya orang bilang, oh khalifah ada di masjid gitu, ya kan, dia masuk sampai di sana dia hampir terjatuh karena ada orang sedang tidur, ya kan, dia hampir terjatuh, ya kan, ternyata orang yang tidur itu Umar. Gitu, ya kan, khalifah gitu. Umar bin Khattab pernah ketika pihak Romawi harus mundur dari Baitul Maqdis karena kalah lawan pasukan Islam. Akhirnya harus ada serah terima kunci Baitul Maqdis. Nah, berangkatlah Khalifah Umar dari kota Madinah berdua dengan pelayannya, gitu, ajudannya. Kendaraan cuma satu, seekor keledai. Ya kan? Nah, kata Umar, "Hey, pelayanku, ya kan, sepanjang perjalanan kita gantian naik keledai ini, ya kan? Karena keledai cuma satu, kita berdua, perjalanan jauh nih, gitu, ya kan? Kalau aku naik, ya kan, kamu jalan, ya kan? Kalau kamu naik, aku jalan, gitu kan? Oh, nggak perlu, ya Khalifah, ya kan? Engkau Khalifah, engkau naik aja sepanjang perjalanan, nggak bisa, keadilan harus ditegakkan," kata Umar. Umar kan pencinta keadilan yang luar biasa, gitu kan? Akhirnya sudahlah, ganti-gantian mereka naik keledai. Nah, begitu menjelang sampai Baitul Maqdis, kan zaman itu nggak ada Facebook, ya. Ya kan? Siapa yang tahu wajah khalifah kan? Ya. Belum pada tahu kan wajah khalifah kan? Gitu. Pas giliran menjelang masuk Baitul Maqdis, justru giliran si ajudan naik keledainya. Naik keledainya. Dan Umar yang nenteng gitulah. Ya kan? Ajudannya udah mulai resek nih gitu kan? Dia bilang, "Ya khalifah, kita udah hampir nyampe tujuan nih." Ya kan? "Udahlah engkau yang naik," gitu ya kan? "Aku ini aja gitu, nuntun aja." Kata dia, "Enggak, ini giliran kamu," katanya gitu. Ya kan? Wah, akhirnya dilulukanlah dia gitu kan, si ajudannya itu. Mereka pada kira itu khalifahnya gitu. Ya kan? Begitu mereka tahu yang khalifah sebenarnya Umar, lebih hormat lagi mereka kan. Gitu. Itulah para pemimpin kita zaman dulu. Karena apa? Karena mereka ngerti bahwa kepemimpinan, kedudukan, jabatan itu amanah gitu. Dan mereka bahkan menolak. Cicitnya Umar bin Khattab, namanya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, itu ketika diangkat jadi khalifah, nyampaikan pidato pertama kali, kalimat pertama pidatonya bukan alhamdulillah, enggak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini hari musibah bagi Umar bin Abdul Aziz, katanya gitu. Karena kalian telah mengangkat aku menjadi khalifah, sedangkan aku teringat ucapan Nabi SAW yang mengatakan, al-imaratu fitnatun fid dunya wa nadamatun wa khizyun fil akhirah. Jabatan berpotensi menjadi sumber fitnah di dunia dan sumber kehinaan dan penyesalan di akhirat nanti. Subhanallah. Gitu, ya kan? Oh, zaman sekarang kan orang baru jadi pemimpin, wah, busung dada gitu kan. Ya kan? Agak-agak merinding ya, Ustaz. Nah, itu dia. Baik, itu tentang jabatan. Kita harus sedikit-sedikit, Ustaz. Kemudian ya, tentang hasad nih, yang dalam istilah sebagian besar kita dikatakan dengan dengki tadi. Nah, jadi gini. Kita kan kalau dengki itu dia terbatas. Tapi kalau hasad itu luas. Ya. Jadi orang dikatakan hasad kalau mengandung tiga unsur. Apa saja itu? Satu, iri, begitu melihat orang lain dapat kenikmatan. Kedua, setelah dia iri, dia bahkan akan merekayasa sedemikian rupa supaya kenikmatan orang itu lepas dari orang itu. Copot dari orang itu. Karena saking dia irinya gitu, orang itu dapat kenikmatan, dia gak suka ngeliat orang itu menikmati kenikmatan itu, dia usahakan supaya copot. Bahkan yang ketiga, setelah copot dia usahakan pindah ke dirinya. Itulah hasad. Gitu. Makanya dalam hadis itu dikatakan oleh Nabi SAW, ya kan, tentang hasad ini, ya kan, dengan ungkapan sebagai berikut. Jadi al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatab. Dengki, hasad, ya, nah ini terjemahannya juga keliru kan. Hasad dapat memakan kebaikan, ya, sebagaimana api memakan kayu bakar. Gitu. Jadi kalau kayu bakar, ya kan, itu dimakan oleh api kan, dia sampai habis kan, habis semuanya jadi. Nah, begitu juga dengan hasad. Kalau kita menyimpan hasad, ya kan, itu semua kebaikan kita tuh ibaratnya bisa hilang sama sekali. Itu. Karena kita punya kejahatan sampai tiga. Satu, melihat orang dapat kenikmatan iri. Iri, betul. Gitu. Kan kalau seandainya kita tahu bahwa Allah pembagi rezeki, mestinya kita melihat orang lain dapat kenikmatan, kita bilang apa? Alhamdulillah, salah satu saudara saya berarti enggak perlu saya pikirkan, dia dapat kenikmatan kan gitu, ya kan? Terus kedua, dia bahkan berusaha untuk bikin orang itu lepas kenikmatannya. Apa enggak jahat tuh? Masa orang dapat kenikmatan dia sampai irinya pengin orang itu lepas dari kenikmatan itu. Sama yang ketiga, bahkan dia pengin pindah ke diri dia lagi, tamak lagi kan gitu. Nah, makanya ada hadis sampai mengatakan, innal yahuda qaumun hasadun wa innahum la yahsuduna ala syai'in kama yahsudunana ala salami wa amin. Sesungguhnya bangsa Yahudi, kata Nabi, itu bangsa yang paling dahsyat sifat hasadnya. Dan sesungguhnya hasad mereka tidak lebih hebat daripada hasad mereka kepada kami umat Islam, terutama dalam dua isu, isu ucapan assalamualaikum dan isu ucapan amin. Kenapa demikian? Karena umat Islam, kalau mereka terbiasa menghidupkan saling bertegur sapa dengan assalamualaikum, Nabi menjamin, ya kan, kalian nggak bakal masuk surga sebelum kalian beriman. Kalian tidak beriman kalau tidak saling mencintai satu sama lain. Maukah kalian mengerjakan sesuatu yang kalau kalian kerjakan akan saling cinta? Ucapkan salam, gitu. Nah, jadi kalau di dalam masyarakat Islam budaya saling menyebarkan assalamualaikum itu masih hidup, otomatis umat ini jadi cenderung saling cinta satu sama lain, dan itu berarti solid kan? Betul. Yahudi paling gak suka ngeliat umat Islam solid. Mereka paling suka melakukan upaya divide et impera, divide and depart, dipecah, gitu, ya kan? Dipecah-pecahkan gitu kesatuan umat Islam. Terus yang kedua, tentang amin. Karena amin itu cerminan banyaknya orang yang sholat berjamaah di masjid. Itu makin banyak yang sholat berjamaah, kedengaran suara amin kan lebih keras, betul, gitu kan? Nah, makanya itu juga salah satu yang mereka hasad. Mereka hasad. Yahudi tuh kesel bener ngeliat umat Islam itu doyan ke masjid. Gitu. Yeah. Makanya sekarang mereka nggak terlalu kesel karena umat Islam banyak yang nggak doyan ke masjid sekarang. Gitu. Efek dari perbuatan mereka juga. Itu ya, apakah kan? Orang Yahudinya yang berlokasi di sana itu, yeah, gitu ya, yang sekarang lagi apa namanya menyerang Al-Aqsa, masyarakat Muslim sana, atau mungkin Yahudi itu merupakan sebuah sifat yang ada pada diri kita yang lain? Iya. Yeah, jadi Yahudi itu dua-duanya bermakna dua-duanya gitu, yeah, yang dalam pengertian sebenarnya, ya kan, maupun dalam pengertian Yahudi terapan. Yahudi terapan istilahnya, gitu, ya kan? Jadi assembling gitu, di assembling gitu Yahudinya. Dia boleh jadi Muslim, tapi watak Yahudi ada dalam diri dia. Makanya kalau seandainya seorang Muslim itu penyakit hasad begitu mendominasi dirinya, ya kan, ibaratnya dia udah kayak Yahudi aja, gitu. Ya kan? Dan sejujurnya saja di masyarakat kita sekarang, memang penyakit hasad ini kelihatannya cukup populer, gitu. Makanya jegal menjegal, ya kan, upaya jatuh menjatuhkan, upaya konspirasi itu kan dahsyat sekali di masyarakat kita sekarang, apalagi pada urusan-urusan politik, gitu, ya kan. Dia tahu, oh si itu dapat suap sekian gitu kan, wah gimana caranya gue dapat juga kan, gitu, ya kan, ujung-ujungnya kan gitu kan. Baik. Semua ya kembali ke UUD lah gitu, ya kan. Itu yang megang peran penting ya. Baik, Ustaz, saya benar-benar banyak hal yang ditanyakan lebih jauh tentang Yahudi terapan ini seperti apa, di mungkin juga akan terjangkit kepada kita persoalan ini ya. Sekali. Tetapi kita mungkin berikan kesempatan dulu kepada ada yang sudah hadir di studio untuk bertanya. Silakan, siapakah yang pertama? Tolong sebutkan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Silakan Mbak Desi. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, ya, tentang penyakit hati, 11 penyakit hati. Seperti yang dikatakan tadi, kesebelasan yang mengerikan begitu ya, Pak Ustaz. Terkadang ada yang mengatakan bahwasanya ketika kita berbuat dosa, maka hati kita itu akan ternoda. Ketika makin banyak dosa, akan banyak lagi nodanya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana gitu membersihkan hati ketika memang hati itu sudah menghitam dengan noda. Baik. Gitu. Okay. Selanjutnya satu lagi ya, Umar. Tentang yang disampaikan oleh Ustaz tadi, bahwasanya kadang ada manusia yang terkadang baik, terkadang besoknya lagi jahat, begitu. Lalu bagaimana Pak Ustaz, jika kebaikan dan kejahatan itu hampir beriringan, begitu, Pak Ustaz? Apakah ada kaitannya dengan jiwa atau kesehatan mental, begitu? Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Mbak Desi. Satu orang dulu nih, nampaknya pertanyaan juga agak panjang jawabannya. Tentang perbuatan dosa yang menimbulkan noda itu, Ustaz, nah, seperti apa membersihkannya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang kebaikan yang selalu diikuti kejahatan, atau mungkin seperti apa di dalam Islam ketika sebuah kejahatan itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang ada hadis ya yang menyebutkan bahwa setiap seorang muslim itu melakukan suatu dosa, kemudian ternoda lah hatinya yang tadinya asalnya putih itu, ya kan? Dan kalau dia tuh membiarkan dosa demi dosa itu dia kerjakan terus menerus, ya kan? Maka tentunya akhirnya udah nggak ada tempat lagi untuk nambahin noda, kan? Udah gelap semua kan gitu. Dan itu sampai kata Nabi, kalau sudah gelap seperti itu, dia akhirnya tidak bisa lagi melihat perbedaan antara yang ma'ruf dengan yang mungkar. Gitu. Istilahnya dia fitrahnya jadi rusak, tertutup hatinya. Tertutup dia. Gitu, sehingga akhirnya yang ma'ruf dipandang mungkar, yang mungkar dipandang ma'ruf. Dan ini kalau sudah sampai ke tingkat seperti ini, karena dia mengakunya muslim tapi sesungguhnya hatinya sudah hitam seperti itu, ya jadilah dia munafik. Gitu. Makanya munafik itu dikatakan dalam Al-Qur'an sebagai ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka justru memerintahkan yang mungkar dan justru mencegah dari perbuatan ma'ruf, gitu. Nah, lalu bagaimana solusinya, gitu kan? Nah, solusinya sebenarnya kata kuncinya pada taubat. Kata kuncinya pada taubat, gitu. Dan Al-Qur'anul Karim menyuruh kita bertaubat itu bukan taubat yang setengah-setengah, gitu. Tubu ilallahi taubatan nasuhan, gitu. Kembalilah kepada Allah dengan taubat yang nasuhan, yang murni, gitu. Makanya sebenarnya untuk bisa memahami istilah taubat ini, ya kan, kita harus memahami bahwa orang yang belum bertaubat itu kayak orang yang istilahnya nggak tahu jalan pulang gitu, nyasar orang, gitu ya? Nyasar gitu, orang nyasar gitu. Makanya supaya kita itu tidak terus menerus dalam keadaan nyasar gitu kan, kita harus baca petunjuk untuk pulang gitu, ya kan, ya. Rambu-rambunya kita baca lagi, dan itu lewat apa? Al-Qur'an. Gitu. Al-Qur'an itulah, ya kan, kalamullah, ya kan, firman-firman Allah yang akan membuat hati kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ayat yang dalam surat Al-Hadid ayat 16 itu berbunyi alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Gitu. Nah, jadi apakah belum datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati-hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang turun kepada mereka, yakni Al-Qur'an, wahyu ini, gitulah. Dan janganlah mereka seperti tingkah laku utul kitab min qabl, ahli kitab sebelumnya, gitu, Yahudi Nasrani, yang mereka sudah terima Alkitab, ya. Terima Taurat, Yahudi, Injil, Nasrani, gitu kan. Tapi mereka cuek sama Taurat dan Injil itu, gitu kan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kosat kulubuhum, hati mereka jadi keras gitu, kesat gitu. Ya, makanya obatnya memang kembali ke situ, kembali, dan kembalinya dalam pengertian lagi-lagi yang sebenarnya gitu, bukan juga kembali hanya bertilawah, hanya gitu. Sesaat ya, dan bukan hanya tilawah itu yang penting, karena apalagi orang Indonesia tilawah nggak ngerti bahasa Arab gitu, ya kan, nggak ngepek gitu, nggak ngepek, ya kan? Dia harus sampai ke tingkat tadabur sekurang-kurangnya gitu, karena Allah menjamin. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Tadabbur itu artinya mengkaji isinya, memahami maknanya gitu kan? Ataukah hati mereka sudah terkunci? Gitu. Nah, jadi ibaratnya kalau kita baca Qur'an walaupun rajin tilawah, tapi enggak pernah tadabbur, ya kan, jangan kaget, hati bisa terkunci juga. Gitu. Karena ada sesuatu yang belum dilakukan, yaitu memahami maknanya. Gitu. Terkadang kita merutinkan tilawah pun menjadi sebuah kendala, apalagi mentadaburinya, Ustaz. Iya, sudah merutinkan tilawah saja sudah ini sudah syukur gitu, bahasa kita. Ada efeknya gitu. Sambil belum tentu ada efeknya kan gitu. Makanya harus tadabur. Gitu. Karena tadabur itu termasuk perkara yang akan ihya'ul qalb, menghidupkan hati ini. Gitu. Baik, Ustaz. Yang kedua tadi yang kedua kadang baik kadang buruk, ya kan? Jadi ini kembali kepada masalah hati, memang tabiatnya bisa berbolak-balik gitu kan. Nah, oleh karenanya kita harus banyak-banyak baca doa yang Nabi ajarkan tadi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Itu. Ini harus sering-sering kita baca, ya kan? Dan juga saya kira di sini ada tiga hal yang mungkin harus dihidupkan. Apa saja, Ustaz? Pertama, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu agama. Gitu. Dalam pengertian jangan merasa ilmu agama kita sekian terus wah udah banyak nih, terus nggak mau belajar lagi. Gitu. Nggak ada ceritanya kita boleh berhenti mendalami din kita ini, ya kan, karena nggak ada ruginya kita makin memperdalam lagi gitu. Terus yang kedua, ya kan, kita harus memiliki suhbatus salihin, persahabatan orang-orang soleh. Gitu. Karena persahabatan orang soleh ini akan menjadi apa namanya faktor yang memfilter apa-apa yang kita kerjakan. Yeah. Itu. Tapi kalau kita membiarkan diri kita bergaul dengan siapa saja seenaknya saja gitu kan. Nabi sudah memperingatkan al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur man yukhaliluh. Gitu. Seseorang akan mengikuti agama keyakinan sahabat karibnya. Makanya hendaknya setiap orang memperhatikan siapa yang dia jadikan sahabat karib. Gitu. Anda mau tahu siapa diri Anda, lihatlah sahabat-sahabat karib Anda. Kalau ternyata sahabat karib Anda tuh koruptor semua, kurang lebih Anda juga begitu. Gitu. Iya, enggak bisa enggak gitu. Tapi kalau sahabat karib Anda orang yang doyan ibadah, doyan beramal soleh, doyan membantu orang lain, doyan bersilaturahim, kurang lebih Anda juga begitu. Gitu. Nah, terus yang ketiga, setelah memiliki persahabatan orang soleh, hidupkanlah budaya saling menasehati satu sama lain. Karena itu hak ukhuwah, gitu kan. Apalah gunanya kita punya teman-teman soleh, tapi ketika kita keliru, teman-teman itu nggak ngasih tahu kita, nggak membiarkan kita, ya. Membiarkan kita. Sebagaimana juga, apa iya kita layak disebut sahabat kalau seandainya kita lihat teman kita keliru, kita diamin aja, gitu, ya kan? Walaupun ini di masyarakat kita sulit, kenapa? Karena masyarakat ini masyarakat ewuh pekewuh. Ya, gitu. Merasa sungkan sana sini ya. Iya, dan emang susahnya begitu memang ditegur tersinggung. Iya. Gitu. Bukannya ditegur malah bersyukur, ya kan? Malah tersinggung, gitu kan? Baik. Baik, Ustaz. Mbak Desi, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya ya, Mbak Desi. Ustaz, kita mungkin harus jeda sesaat. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, perbincangan yang menarik tentang penyakit hati ini, dan selama ini kita masih banyak salah kaprah terhadap menyikapinya, apa saja yang terjangkit kepada kita, masih kita akan lanjutkan. Namun tetaplah di tempat Anda, kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Pagi ini kita masih berbincang tentang penyakit hati bersama Ustadz Ihsan Tanjung. Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Baik Ustaz, tadi baru dua yang dijelaskan tentang kesebelasan yang mengerikan itu ya, tentang penyakit hati, yaitu cinta kedudukan dan jabatan, tentang hasad tadi ya. Nah sekarang kita mungkin beralih kepada yang berikutnya Ustaz, tentang sombong, takabur yang begitu melekat pada aktivitas keseharian kita. Seperti apa nih tentang kedua hal tersebut? Ya, jadi sebenarnya penyakit sombong ini bermula dari lemahnya seseorang itu akan ma'rifatullah, akan kenalnya akan Allah. Kalau seseorang itu mengenal siapa itu Allah, ya kan? Allah itu kan al-mutakabbir gitu. Salah satu nama Allah, asma'ul husna Allah adalah Allah itu al-mutakabbir gitu. Al-mutakabbir itu artinya apa? Yang maha sombong. Yang maha sombong gitu. Dan kenapa Allah maha sombong? Karena Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Karena dia yang maha besar, dia mau sombong silakan, hak dia gitu. Tapi kita ini ya kan yang cuman segede apa dibandingin alam semesta yang begini gede gitu kan. Mau sombong, aduh kata orang Betawi songong amat nih orang gitu. Ya kan? Apa istilahnya, apa alasannya manusia yang lemah begini, yang bodoh begini gitu kan, untuk sombong, berlaku sombong. Dia punya apa sih? Dia segede apa sih badannya? Jangankan lagi pikirannya, badannya saja gitu. Segede apa sih gitu. Tapi biasanya kesombongan ini selalu terkait dengan materi yang dimiliki seseorang. Kecenderungannya jika orang yang punya banyak materi, dia sudah bisa apa saja, dia seolah-olah pantas untuk melakukan kesombongan itu. Iya, dan oleh karenanya biasanya orang yang terjangkiti penyakit sombong itu adalah orang yang kaya, orang yang berkuasa, gitu, orang yang populer, gitu, ya kan? Ini sering menjangkiti mereka kesombongan, dan oleh karenanya Nabi sangat amat mencela orang miskin yang sombong. Sudah miskin sombong gitu. Iya. Itu Nabi sangat mencela gitu. Sebab orang kaya sombong saja sudah jelek kan, yeah. Gitu, apalagi miskin sombong lagi. Gitu, ya kan. Nah, cuma sebelum kita lebih jauh menilai tentang problem sombong ini, mari kita kembali kepada definisi sombong itu apa? Apa, Ustaz? Nah, kalau di dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Menyepelekan, mengecilkan orang lain. Jadi dua, sombong itu perpaduan antara ya menolak kebenaran, ya kan, sama melecehkan orang lain, gitu. Nah, dan memang biasanya paket orang sombong begitu. Coba kalau kita lihat ada orang sombong, kita kasih nasihat dengan kebenaran, kita kasih nasihat dengan ayat, kita kasih nasihat dengan hadis, gitu kan? Karena dia sombong, ya kan? Dia nggak mau peduli. Ya kan, biar kata ayat Allah juga ya kan, begini pendapat saya. Siapa gitu. Sih lo gitu ya? Siapa sih lo kan gitu. Jadi dia bukan lihat ayat Allahnya yang maha besar gitu kan, tapi yang dia lihat siapa yang bicara. gitu. Dia bukan melihat hadis Nabi itu hadis Nabi Muhammad SAW gitu loh. Yang dia lihat siapa yang ngomong hadisnya kan gitu. Lu siapa sih? Lu baru belajar agama kemarin kan? Gua udah dokter nih. Ha gitu. Ya kan? Nah, jadi apa namanya? Itulah kesombongan, menolak kebenaran. Satu, dan akhirnya melecehkan orang lain. Gitu. Nah, oleh karenanya untuk mengatasi penyakit sombong ini, ya kan, seseorang itu harus membiasakan diri banyak sujud. Karena orang kalau sudah terbiasa sujud nih, kepala nih ya kan, sumber kesombongan ini kan, itu taruh di bawah gitu, sering-sering ditaruh di bawah. Dan umumnya memang orang yang sombong jarang sujud. Gitu, apalagi diangkat-angkat terus kan gitu kan, ya kan? Orang sombong gitu, merasa dirinya udah paling tinggi gitu. Dan di dalam contoh sejarah, toh kesombongan yang dahsyat itu Firaun gitu. Dan karena saking sombongnya dia, saking merasa hebatnya dia, dia sampai berani mengeluarkan kalimat ana rabbukumul a'la, aku inilah Tuhan kalian yang maha tinggi, yang maha mulia gitu kan, padahal dia manusia gitu. Makanya Allah Ta'ala kelak di hari pengadilan nanti, kata Nabi SAW, kalau kita sudah dikumpulkan di padang mahsyar, Allah akan tampil lalu Allah akan berfirman di hadapan seluruh manusia, anal malikil yaum, akulah raja pada hari ini, malik yaumiddin, ya kan. Ainal jabbarun, mana itu orang-orang sombong itu? Maksudnya Allah bertanya, mana para pembesar-pembesar, para pemimpin gitu, waktu di dunia itu. Semua diam, enggak ada yang berani bicara. Padahal Firaun hadir. Enggak berani ngomong dia. Ya kan? George Bush hadir gitu. Enggak berani ngomong dia. Gitu. Semuanya berkumpul di situ. Semuanya berkumpul, semuanya menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha sombong, yang berhak, yang maha kuasa. Baik Ustaz, saya akan menggali lebih jauh nih tentang bagaimana tadi tentang hubud dunia, sisi lain tentang salah satu penyakit hati itu. Nah, jadi penyakit hati juga adalah hubud dunia, karena alangkah anehnya kalau orang itu hatinya terpautnya ke dunia, padahal Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada kita karakteristik dunia, bedanya dengan karakteristik akhirat. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan permainan. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya seandainya mereka tahu. Jadi alangkah anehnya kalau kita sudah tahu dunia ini daftar permainan, senda gurau, hati kita terpaut di situ. Sebaliknya, Allah mengatakan akhirat itu hidup yang sebenarnya di akhirat. Hati kita enggak terpaut sama hidup yang sebenarnya. Kita suka dengan yang main-main doang, yang ini kan. Ibaratnya kan Allah yang mengatakan, jangan terlalu serius lah dengan dunia ini. Orang dunia ini tempat-tempat main-main gitu kan, senda gurau gitu kan. Tapi serius lah dengan akhirat. Nah, zaman sekarang kebanyakan orang kalau sudah dengan urusan dunia serius amat, betul. Gitu. Giliran urusan akhirat main-main dia. Seadanya dia bersenda gurau, semuanya serba sisa, waktu sisa, perhatian sisa, tenaga sisa, dana sisa, gitu kan? Kalau sudah urusan akhirat, tapi kalau sudah urusan dunia, luar biasa. Nah, makanya orang yang cinta dunia ini orang-orang yang sebenarnya hina di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Nabi pernah berjalan dengan sahabat, tiba-tiba ada bangkai keledai, ya kan, yang sedang dikerumuni lalat. Terus Nabi bertanya, tahukah kalian itu apa? Mereka bilang itu bangkai keledai, kata Nabi. Nah, terus kata Nabi, bukan, itulah perumpamaan dunia, kata Nabi. Sedangkan lalat-lalat itu, itulah ahlud dunia, gitu, para pencinta dunia, pemburu dunia. Jadi kayak lalat gitu loh, ngejar bangkai. Jijik banget. Gitu. Jijik banget. Malah dalam hadis yang lain kata Nabi, ad-dunya mal'unun, mal'unun ma fiha. Dunia ini terkutuk, terkutuk seluruh isinya, illa zikrullah, kecuali orang yang terlibat dalam zikrullah, wa mawalahu, dan apa-apa yang menyertai zikrullah, wa aliman, dan orang yang mengajar, au muta'alim, atau orang yang belajar. Gitu. Selagi kita masih sibuk dalam empat perkara ini di dunia, ya kan, kita enggak termasuk yang jadi kayak dunia terkutuk ini. Gitu. Jadi dunia ini it's nothing gitu. Ngapain sih diperebutkan dunia? Gitu. Tetapi para pencinta dunia justru menyangka dunia itu segala-galanya. Makanya di dalam Al-Qur'an mendefinisikan pencinta dunia ini sampai Allah menyatakan wa qalu ma illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, ya kan? Hidup kita ini enggak lain cuma di dunia saja. Kita mati, kita hidup, enggak ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Gitu. Makanya kalau Anda bicara sama orang bule, kafir gitu ya, enggak ngerti Islam gitu sama sekali. Anda ajak ngomong dia tentang dunia, dia pasti ngerti. Dia ngerti soal teknologi, informasi, politik, sosial, ekonomi, budaya, segala macam dia ngerti. Anda coba ngomong tentang akhirat, tiba-tiba diam dia. Anda ngomong tentang kematian aja, diam dia. diam bukan karena apa-apa, bukan karena dia nggak ngerti saja, tapi dalam hatinya apa? This is nonsense. Ah, ini omong kosong. Emang ada lagi urusan setelah kita mati di dunia ini? Kan nggak ada urusan lagi, selesai urusan kita. Pikiran dia kan begitu. Saat di sisi lain kita paham saat di dunia ini hanya sementara, ada kehidupan yang lebih kekal lagi nanti di akhirat kelak. Tetapi di dalam realitasnya itu terabaikan semua. Saat ini kenapa nih bisa seperti ini? Karena selama ini dia hanya jadi teori. Gitulah. Padahal ilmu itu dia jadi bermanfaat kalau diamalkan, gitu. Tapi kalau sekedar teori, ya siapa? Semua orang nggak bisa. Saya ngomong begini, Anda kan nggak tahu kehidupan saya yang sebenarnya gimana. Jangan-jangan saya juga bertentangan dengan apa yang saya omongin. Mudah-mudahan tidak, gitu. Amin. Ya kan? Tetapi yang pasti, ya kan, memang di zaman penuh fitnah seperti sekarang ini, di akhir zaman, kita kan di akhir zaman sekarang ini, ya. Memang Nabi sudah peringatkan, gitu. Akan muncul orang-orang yang sedemikian mencintai dunia, ya kan? Itu sampai apa namanya? Ya. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang pagi hari masih bisa beriman, sorenya udah kafir. Gitu. Saking dahsyatnya fitnah-fitnah di akhir zaman ini. Gitu. Makanya sekali lagi saya ingatkan hadis Nabi yang mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdas itu banyak orang yang paling banyak beramal, berevaluasi amal-amalnya, dan dia banyak beramal untuk kehidupan setelah kematian, bukan sebelum kematian. Kalau kebanyakan kita sekarang sudah ditanamkan materialisme, sekularisme sampai tertingkat, apapun yang kita rencanakan dalam hidup ini untuk urusan masih dunia saja. Betul. Gitu. Kita harus lewat dunia. Gitu. Baik, Sat. Kita sudah hampir berada di penghujung acara nih. Jadi teman-teman juga sudah keburu nanya lagi. Pertanyaannya begini sederhana, Sat. Dari kesebelasan yang mengerikan ini, mungkin sedikit atau banyak terjangkit di kita. Nah, upaya untuk menghilangkannya atau meminimalisir yang ada pada dalam diri kita ini, apa yang harus kita lakukan, Sat? Susah juga ya jawabannya. Jawabannya kata Ustaz. Ya, sebenarnya teori udah banyak sekali ya, dan betul. Tadi sudah saya singgung, ya kan, ada tiga, ilmu, ya kan, kemudian pergaulan dengan orang-orang soleh, dan hidupkan budaya saling nasihat-menasehati, ya. Tetapi mungkin secara praktis lah ya, yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah cobalah biasakan diri membaca kalimat istighfar sambil menghayati bahwa diri kita ini mengucapkan kalimat istighfar ini bukan basa-basi, tapi dengan penuh kesadaran diri ini punya dosa, gitu loh. Ya kan, hanya orang-orang yang membiasakan diri meyakini diri punya dosa lah yang hatinya lama-kelamaan akan mudah apa namanya menyala gitu, hidup gitu. Dan oleh karenanya Nabi SAW sampai bersabda, sehari semalam tidak kurang aku ini, ya kan, beristighfar itu 100 kali. Bayangkan. Itu Nabi ya. Nabi yang sudah dijamin dosanya bakal diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Gitu. Nah, kita bagaimana? Kita bergelimangan dosa gitu lah. Ya kan? Makanya kita harus membiasakan istighfar. Dan terutama istighfar ini coba dibaca di tengah malam. Gitu. Karena kalau di tengah malam kita mengucapkannya, ibaratnya kita sudah membuktikan di hadapan Allah kita ini berbuat hanya karena Allah. Tapi kalau kita istighfar sambil masih di depan orang ramai gitu, jangan-jangan ada unsur riaknya, gitu. Tapi kalau sudah tengah malam kan siapa yang lihat kecuali Allah? Gitu. Nah, jadi ini diantara yang bisa kita lakukan supaya hati kita ini tidak terjangkiti penyakit-penyakit, apalagi di zaman penuh fitnah seperti sekarang ini, gitu. Nah, selain itu adakah yang lain, Kat, ya, yang sifatnya praktis yang dapat kita lakukan untuk bisa meminimalisir gitu ya, atau menghindari tadi? Sebenarnya tadi sudah saya sebut, tapi saya akan sebut lagi. Siap. Yang sifatnya praktis juga adalah pastikan Anda dengan sahabat Anda yang soleh, ya kan, itu menghidupkan budaya tawasobil haqi, tawasobil sabar, tawasobil marhamah. Saling menasehati dengan kebenaran, kesabaran, dan cinta kasih. Dan ini harus dalam pengertian yang sebenarnya loh, jangan istilahnya cuma basa-basi gitu, ya kan. Karena orang Indonesia memang sangat sulit saling menasihati, sangat sulit orang Indonesia. Orang Indonesia itu mau ngasih tahu orang lain takut salah. Betul. Dikasih tahu sama orang lain gampang tersinggung. Gitu. Makanya mulailah lakukan hal itu, budayakan hal itu pada lingkungan yang paling kita percaya. Misalnya kayak kalau kita sudah berkeluarga gitu kan, antara suami istri, budayakan saling nasihat menasihati. Gitu. Jangan cuma suami nasihatin istri enggak boleh nasihatin suami, enggak benar juga. Gitu, ya kan? Suami itu harus menjadi seorang yang menunjukkan kepada istrinya bahwa dirinya siap menerima nasihat dari istri sekalipun. Dulu di zaman para sahabat kita, Umar bin Khattab waktu jadi khalifah, kedatangan tamu. Ya. Sampai di ruang tamu, ya kan, baru duduk, ya kan, belum ngomong apa-apa, tiba-tiba dari dalam terdengar istrinya Umar memanggil suaminya. Ya. Gitu. Kata khalifah, sebentar saya masuk ya, gitu, ya kan. Masuklah Umar. Ternyata kedengeran sampai ke depan pembicaraan. Gitu. Di mana pembicaraan itu adalah istrinya Umar bin Khattab ngomel-ngomel sama Umar bin Khattab. Ngomel-ngomel gitu, istri ngomelin suami gitu kan. Dan terdengar betapa Umar tuh sabarnya mendengarkan omelan istrinya gitu kan. Sampai lama-kelamaan suara istrinya pun mereda gitu. Terus dia keluar. Gimana akhi, apa yang bisa saya bantu gitu kan. Gak jadi deh, saya mau pulang. Loh kenapa? Enggak jadi katanya. Loh kenapa katanya gitu. Enggak, tadinya saya mau mengeluhkan istri saya yang suka ngomel katanya gitu. Tapi gak jadi deh katanya gitu. Jadi langsung ngambil pelajaran kan. Ya, Khalifah juga ngadepin istri model begitu ternyata. Dan dia sudah langsung belajar, oh begitu caranya gitu kan, menghadapi istri kita harus memang punya kelapang dadaan gitu. Baik. Siap menerima nasihat gitu kan ya. Karena kata Ali bin Abi Thalib ya kan, jika engkau memberi nasihat, sampaikanlah dengan cara yang sebaik-baiknya. Jika engkau terima nasihat, terimalah bagaimanapun isi, caranya gitu. Tapi jangan tinggalkan isinya diambil ya. Caranya mau bagaimanapun enggak prinsip gitu. Baik Ustaz, berbicara tentang penyakit hati ini, dari 11 tadi baru 4 yang sempat terbahas. Teman-teman, di lain kesempatan kita bisa sambung lagi. Namun sayang sekali kita harus menyudahi acara ini. Terima kasih sudah berkenan hadir dan berbagi ilmu buat kita semua. Dan adik-adik, teman-teman dari Institut Ilmu Al-Quran juga terima kasih sudah berkenan hadir. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, intinya ketika penyakit hati yang bergelimangan di antara kita terjangkit kepada kita, upayakanlah banyaklah beristighfar. Itu yang Ustaz sampaikan tadi. Yang kedua tadi ada tips yang lain. Jangan pernah cukup dengan ilmu agama yang dimiliki saat ini. Bersahabatlah dengan orang-orang yang soleh. Serta yang terakhir, banyak cobalah untuk saling menasihati di antara kita, minimal dari lingkup yang terkecil di antara keluarga kita. Mudah-mudahan dengan hal itu semua kita bisa mensucikan atau meminimalisir penyakit hati yang hinggap pada diri kita. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semua. Dan atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Rahmaji Asmuri berterima kasih kepada Anda semua dan kami undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.